Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara talabah at-takhassus aw tarbiyatul muallimin ya ra'akumullah. Pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah dituliskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddits Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas poin yang kelima yang disampaikan oleh Musannif alaihi rahmatullah, yaitu berkaitan dengan ad-da'if, dan telah disebutkan definisinya oleh beliau. Makna dari ad-da'if adalah ma khala an syurutis sahihi wal hasani, yaitu riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih maupun hadis-hadis yang hasan. Begitu pula telah beliau jelaskan tentang kitab-kitab atau karya-karya para ulama yang apabila terdapat satu riwayat saja pada kitab-kitab tersebut, maka ini merupakan madhan ad-da'if. Ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif ketika tidak ada dari kalangan ulama yang lainnya, tidak ada dari para muhaddithin yang lainnya yang meriwayatkan hadis serupa. Kita masuk kepada poin dal yang disebutkan oleh musannifun atau al-musannif alaihi rahmatullah al-Utsaimin, wa tufidu akhbarul ahadisi wadh-dhaifi, dan khabar-khabar ahad, karena kita sudah mengetahui bahwa khabar ahad ini masuk ke dalamnya masyhur, masuk ke dalamnya al-aziz, dan telah kita sebutkan pula contoh-contoh yang ada pada al-masyhur wal-aziz tersebut. Begitu pula telah ana kirimkan diagram atau pohon sanad yang semoga bisa dan sudah antum lihat, sehingga bisa tergambarkan bagaimana riwayat-riwayat al-aziz, bagaimana riwayat-riwayat al-masyhur. Maka selain ad-da'if, khabar-khabar ahad ini bisa memberikan faedah. Yang pertama kata al-musannif, awalan ad-dhan, adanya ihtimal, prasangka. Maknanya apa ad-dhan yang dimaksudkan oleh al-musannif? Wa huwa rujhanu sihhati nisbatiha ila man nuqilat anhu. Rujhani sihhati atau rujhanu sihhati nisbatiha, lebih kuat ihtimal, lebih kuat kemungkinan sahihnya penisbatan, yakni penisbatan hadis-hadis ahad tersebut, ila man nuqilat anhu, kepada orang yang menukilkan hadis tersebut. Jadi dinukilkan dari misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dinukilkan dari Abu Hurairah, atau dinukilkan dari Umar ibn Khattab, atau dinukilkan dari Alqamah, dan yang seterusnya. Kalau secara umum seperti ini, maka di sana ada ihtimal, di sana ada kemungkinan yang kuat, rujhanu kata beliau sihhati nisbatiha, kemungkinan yang kuat, ihtimal yang qawi bahwa hal tersebut adalah benar. Ternukil dari Abu Hurairah, ternukil dari Umar, ternukil dari Alqamah, ternukil dari Muhammad ibn Yahya, dan yang seterusnya. Wa yakhtalifu dhalika bihasabi maratibiha as-sabiqati. Dan berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda keadaannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh beliau pada pembahasan yang telah lalu. Karena masing-masing dari hadis-hadis ahad berbeda antara satu dengan lainnya. hadis masyhur berbeda dengan al-aziz, al-aziz berbeda dengan al-gharib, demikian seterusnya. Wa rubbama tufidul ilma idza ihtaffat biha al-qara'inu. Idza ihtaffat biha al-qara'inu. Dan terkadang khabar-khabar ahad ini bisa menjadi sebuah ilmu yang yakin. Al-ilm al-yaqin. Sebuah ilmu yang diyakini, artinya sama seperti mutawatir kemarin. Jadi bukan ada unsur ihtimal lagi, hanya sekedar kemungkinan ini sahih, kemungkinan ini benar penisbatannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang bisa difahami atau diambil sebuah faedah, diambil sebuah hukum bahwa al-ilmul yakin, bahwa ini yakin memang benar ternukil dari sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa syaratnya? Kalau mutawatir kan sudah jelas, saking banyaknya periwayatan yang datang terhadap hadis tersebut, bahkan sampai 60-70 sahabat sudah yakin kita, ilmu yakin. Al-ilmu al-yakin, sudah pasti. Tapi kalau ahad, masyhur misalkan hanya 3 orang, atau aziz misalkan hanya 2 orang, atau gharib misalkan hanya 1 orang. Tapi bisa mendapatkan sebuah hukum bahwa yang terkandung pada hadis tersebut adalah ilmu yakin, bukanlah adzan. Idza ihtaffat biha al-qara'in, idza wajadat biha al-qara'in, apabila ada qarinah, apabila ada tanda-tanda di sana. Wa syahidat biha al-usulu, dan hadis-hadis usul, yakni mungkin dari kalangan mutawatir, itu menyaksikan, membenarkan apa yang datang dalam khabar-khabar ahad tersebut. Jadi ada asalnya, min usul al-hadis, ada pokoknya. Misalkan apa yang berkaitan dengan kewajiban untuk seorang menunaikan zakat, ada khabar-khabar ahad di sana, tapi ternyata jelas bahwa ada asal min usulil adillah yang menerangkan tentang wajibnya zakat tersebut. Atau mungkin berkaitan dengan al-hudud, haddun min hududillah, hukum had. Seorang pencuri harus dipotong tangannya ketika dia mencuri sebuah hasil curian yang nilainya demikian, demikian, dan demikian, seperempat dinar atau yang semisalnya. Maka apabila hadis-hadis seperti ini datang dengan periwayatan khabar al-ahad, sudah jelas ada asal min usul. Hadis-hadis mutawatir pun banyak membahas tentang haddun min hududillah. Jadi ini dua syarat yang disampaikan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, bahwasanya khabar ahad tidak mutlak. Ada ihtimal, adzan, prasangka, kemungkinan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis tersebut adalah hadis yang benar penisbatannya kepada Nabi. Belum tentu. Terkadang dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam satu dua keadaan yang lain, hadis-hadis ahad tersebut, akhbarul ahad tersebut bisa diyakini kesahihannya, bisa diyakini kebenarannya persis dengan mutawatir. Apabila terpenuhi dua syarat, yang pertama ada al-qara'in, dan yang kedua ada asal min usul al-adillah. Baik, kemudian yang selanjutnya, ayuhat talabah, yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, thanian. Wal amalu atau al amalu bima dallat alaihi bitasdiqihi in kana khabaran. Ini sama seperti mutawatir pada pembahasan yang sebelumnya. Hadis hadis ahad, khabar khabar ahad, ini harus kita amalkan apabila hadis hadis tersebut, khabar khabar tersebut berupa hal yang benar, hal yang sahih, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wajib untuk kita beramal dengannya. Wa tatbiquhu in kana talaban, apabila bentuknya perintah, maka wajib untuk kita realisasikan, wajib untuk kita tatbiq, wajib untuk kita praktekkan. Kalau perintah, kalau khabar, maka kita benarkan. Sama seperti mutawatir, tidak ada bedanya. Khabar ahad kalau memang sudah jelas sahihnya, walaupun itu hadis yang gharib seperti innamal a'malu binniyat, hadis gharib, akan tapi tidak bisa kita ambil kesimpulan wah ini hadis gharib, berarti enggak bisa diamalkan. Salah. Berarti Anda harus belajar lagi ilmu mustalah. Hadis gharib dan ternyata dipelajari riwayatnya tidak ada illatun qadihah apalagi syudzudz, maka hadis gharib tersebut yajibu ayyu'mala bihi, wajib untuk diamalkan. Dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai bahan istidlal, karena tidak ada perbedaan antara hadis yang gharib min haitsul amal bihi dalam rangka atau dilihat dari sisi beramal dengan hal tersebut, hadis-hadis ahad dengan hadis-hadis mutawatir, kalau sudah sama-sama sahih, maka tidak perlu lagi dibedakan antara kedua jenis hadis tersebut. Ini berkaitan dengan hadis ahad. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur di sana. Kemudian kata musannif alaihi rahmatullah, amma dha'ifu. Adapun hadis-hadis yang dha'if. Fala yufidu dhanna walal amal. Adapun hadis-hadis yang dhaif, maka sama sekali tidak bisa diamalkan. Hadis-hadis yang dhaif, maka sama sekali tidak bisa untuk diamalkan. Wala yufidu dhan. Dan tidak pula ada ihtimal di sana. Oh, ihtimal ini kemungkinan bersumber dari Nabi SAW. Tidak ada hadis dhaif jelas. Seperti para ar-rijal, ahwalur rijal yang sudah antum cari, jazakumullahu khairan ala husni ta'amulikum ma'ana, yang antum cari semua, antum lihat ada yang muttahamun bil kadzib, ada yang hadithuhu la yu'tabar, macam-macam keadaan hadisnya, hadis yang dhaif apabila dia meriwayatkan hadis-hadis tersebut, maka enggak ada lagi dhon, enggak ada lagi ihtimal, oh ini mungkin dari nabi, kaif ini orang muttahamun bil kadzib, bahkan ada yang kadzab, bahkan ada yang sampai kepada tingkatan kadzab, bahkan sampai ada tingkatan hadithuhu la yu'tabar. Maka bagaimana mungkin hadis-hadis yang seperti ini ada ihtimal, oh ini bersumber dari sosok Nabi SAW, ya gak mungkin sudah. Karena sudah tidak bersumber dari Nabi SAW, maka tidak perlu untuk diamalkan. Ini hukum secara global. Akan kita bahas biiznillah pada pertemuan ini hukum secara tafsil yang berkaitan dengan al-amalu bi ahadithi dha'ifah. Kemudian kata musannif alaihi rahmatullah, wala yajuzu i'tibaruhu dalilan, dan tidak boleh hadis-hadis yang dha'if tersebut dijadikan sebagai sebuah dalil, dijadikan sebagai sebuah hujjah, dijadikan sebagai acuan untuk kita beramal dengannya. Wala dzikruhu ghairu maqrunin bibayani dha'fihi illa fit targhibi wat tarhibi. Dan tidak boleh untuk dzikruhu disebutkan. Hadis-hadis dhaif tersebut tidak boleh disebutkan. Tidak boleh diriwayatkan begitu saja. Ghairu maqrun, tanpa disertai bibayani dha'fihi, tidak boleh untuk diriwayatkan apabila tidak dia jelaskan keadaan dha'ifnya hadis tersebut. Artinya apa? Artinya kalau kita mau nukilkan dalam sebuah majelis, kalau kita mau meriwayatkan hadis dha'ifah, ya harus ada bayan, harus ada penjelasan bahwa hadis ini adalah hadis yang dha'if. Hadis ini diriwayatkan oleh Fulan ibn Fulan dan dikatakan oleh para ulama bahwa beliau adalah seorang yang muttahamun bil kadzib, bahwa beliau adalah seorang yang kathurat wahm wa kathura wahmuhu, bahwa beliau adalah seorang yang ikhtalat tahifdhuhu, hifdnya mukhtalit. Harus ada penjelasan kalau mau menukilkan hadis-hadis dhaif tersebut, illa kecuali fit targhibi wa tarhib. Ini para ulama lebih sedikit memberikan pelonggaran. Lebih sedikit memberikan pelonggaran kalau yang berkaitan dengan targhib, berkaitan dengan tarhib, pemotivasian dan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara umum, targhib, tarhib. Hadis-hadis dhaif enggak apa-apalah diriwayatkan kalau kaitannya hanya targhib buat tarhib. Kalau bahasa lainnya, bahasa lainnya dikenal dengan fadha'ilul a'mal. Ini yang dijelaskan oleh para muhaddithun. Begitu pula dijelaskan oleh Imam Suyuti alaihi rahmatullah. Fadailul a'mal ini masih lebih ringan. Fadailul a'mal masih lebih ringan untuk diriwayatkan atau bahkan mungkin diamalkan oleh orang-orang yang ingin mengamalkan hadis tersebut. Faqad sahala fi dzikrihi jama'atun bi thalathati syurutin. Dan sebahagian para jamaah, yakni ahlul hadis dari kalangan muhaddithun, telah memberikan sebuah kelonggaran untuk menyebutkan hadis-hadis yang dhaif tersebut. Akan tapi tidak mutlak. Harus ada padanya tiga syarat. Harus ada padanya tiga syarat. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama kata musannif alaihi rahmatullah, alla yakuna dha'fa syadidan. Tingkatan dhaifnya tersebut tidak merupakan dhaif yang parah. Seperti yang sudah kita sebutkan, syiddatul dha'f dan khafifu ad-dha'f. Kalau parah maka tidak boleh. Tapi kalau masih ringan dhaifnya, labas. Dan tiga syarat ini pun telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dan nukilkan oleh para ulama al-muhaddithun. Nukilkan oleh para ulama al-muhaddithun dalam Al-Fath, yakni Fathul Mughits. Begitu pula dinukilkan di dalam Tadrib, yakni Tadribur Rawi, oleh Al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah. Maka ini dijelaskan dengan syarat yang pertama, hadis tersebut dhaifnya bukan dhaif yang parah, sehingga boleh. Apalagi kalau ada 2-3 periwayatan, 2-3 jalur, bahkan mungkin lebih dari itu, bisa naik kepada tingkatan hasanun li ghairihi. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, ayyakuna aslul amali alladhi dhukira fihi at-targhib wa at-tarhib thabitan. Bahwasanya ada aslul amal, aslul adillah tadi. Jadi walaupun dia hadisnya dhaif, terutama pada bab targhib wa at-tarhib, tapi ada hadis yang sahih, bahkan mungkin hadis mutawatir yang menghasung, yang memotivasi hal tersebut. Contoh misalkan hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan keutamaan membaca surat Yasin. Hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan membaca surat fulaniyah, surat kada wa kada minal Quran. Ini min bab targhib wa tarhib, sebagian para muhaddithun membolehkan. Habis sudah. Hadis wala haraj. Riwayatkan. Sampaikan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang memotivasi kita untuk membaca surat Yasin secara khusus. Apa aslul amalnya? Apa aslul adillahnya? Aslul adillahnya di sana terdapat hadis-hadis mutawatir yang membolehkan bahkan memerintahkan seorang untuk sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah antum ketahui, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Ma'ruf. Ini aslul adillah, ini aslul amal namanya. Berarti apa? Targhib wa tarhibnya menjadi sebuah amalan soleh. Intinya ada, dasarnya ada. Sehingga walaupun ada hadis-hadis yang dhaif, sudah dikuatkan oleh hadis mutawatir yang berada di atasnya. Ada aslul amal, ada aslul adillahnya. Ini syarat yang kedua. Jangan sampai ada yang meriwayatkan hadis dhaif, walaupun dalam bab targhib wa tarhib, walaupun dalam bab fadailul a'mal, tapi ternyata hadis sahihnya pun dalam pembahasan itu enggak ada. Contoh misalkan apa? Yang diriwayatkan oleh sebahagian kaum sufiyah, yaitu hadis-hadis dhaif berkaitan dengan at-tawassul bil mayyit. Atau mungkin hadis yang sudah antum ketahui, Iqra'u 'ala mautakum surat Yasin. Ini apa aslul amalnya? Apa aslul adillahnya? Enggak ada. Sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama sekali dalam hadis yang mutawatir sekalipun tidak menjelaskan bahwa seorang yang wafat dibacakan Al-Quran padanya. Atau mungkin seorang yang berada di dalam kubur, mayit, sudah menjadi jenazah, sudah berada di alam barzakh, gak apa-apa kita berdoa untuk mencari wasitah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah auliya alihin, habaib dan yang semisalnya. Apa aslulnya? Aslul amalnya apa? Aslul adillahnya apa? Tidak ada. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Karena memang seperti yang sudah antum ketahui bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal ini, terkhusus yang dijadikan sebagai hujjah oleh kaum sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah, adalah ahadis dhaifah. Maka kita katakan dengan insaf, kita katakan dengan sikap yang adil, kalau ada aslul amal, tafadhal untuk kalian sampaikan. Kalau ada aslul adillah, tafadhal untuk kalian sampaikan. Tapi apabila tidak ada, ya harus adil. Jangan disampaikan. Kemudian yang ketiga, syarat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, alla ya'taqida anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Tidak boleh diyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang telah mengatakan hal tersebut. Bal ya'taqidul ihtiyata. Bahkan dia harus meyakini dengan kehati-hatian. Bagaimana cara berhati-hati dari menukilkan hadis-hadis dhaif yang kita enggak tahu ini benar dari Nabi atau tidak. Tapi ini bagus untuk memotivasi kaum muslimin, untuk memotivasi para fujar, untuk memotivasi para fusak agar mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sampaikan dengan sirah-sirah yang sudah dijelaskan oleh para ulama al-muhaddithun. Qila ruwiya yuqalu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Sighatut tamrid. Enggak boleh dengan yakin sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Atau mungkin dengan lafaz haddatsani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi alaihi salatu wasallam fi ba'd al-ahyan. Fi ba'd majlisih dan yang seterusnya. Lah. Ini syarat yang harus terpenuhi. Jadi tiga syarat ini, syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga, boleh meriwayatkan hadis-hadis dhaif, bukan semua hadis dhaif ya. Kita pembahasan hanya hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan targhib wa tarhib atau yang berkaitan dengan fadail al-a'mal. Boleh diriwayatkan dengan tiga persyaratan tersebut. Kemudian disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah wa ala hadza. Fayakunu fa'idatu dzikrihi atau fayakunu fa'idata dzikrihi fit targhib. Maka dari tiga syarat ini, faedah atau manfaat ketika kita menyebutkan hadis targhib yang berkaitan dengan hasungan motivasi untuk seorang beramal saleh, apa tujuannya, apa manfaatnya, adalah hasun nafsi 'alal 'amalil muraghabu fi. Menghasung manusia, memotivasi manusia untuk bisa mengerjakan, mengamalkan amalan-amalan muraghab tersebut, amalan-amalan yang utama tersebut. Kita bisa menghasung diri-diri kita, kita bisa menghasung orang-orang yang berada di sekitar kita. Lirajai husuli dzalika tsawab. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan, harapannya agar kita bisa mendapatkan pahala dan ganjaran. Thumma in hasala wa illa lam yadurhu ijtihaduhu fil ibarah walam yuftihi walam yafuthu walam yafuthu al-thawab al-asli al-murattab ala al-murattab ala al-qiyami bil-ma'muri. Thumma in hasala, kalau dia bisa amalkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa diamalkan, ya bagaimana mau dipaksa? Wa illa, kalau tidak, lam yadurhu ijtihaduhu fil ibadah. Tidak memudaratkan dia, semangat dia dalam beribadah tersebut. Walaupun dalam tanda kutip didasari dengan hadis yang dhaif. Walaupun didasari dengan hadis yang berpenyakit, amalan dia tersebut gitu loh. Lam yadurhu. Tidak akan bi'idznillah ta'ala memudaratkan dia. karena ijtihaduhu fil ibadah, kesungguh-sungguhan dia dalam beribadah. Walam yafuthu thawabul asli, dan dia tidak akan kehilangan pahala. Lam yafuthu ath-thawabu al-asliyu, tidak akan kehilangan inti dari pahala amalan tersebut. Al-murattab alal qiyami bil ma'mur, yang memang aslul amal tadi sudah ada, aslul adillah tadi sudah ada, itu untuk mengerjakan, merealisasikan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asal intinya pada aslul adillah. Kalau fadailul amal tersebut tidak ada aslul adillahnya, tidak ada aslul amalnya, maka ini enggak bisa untuk dipraktekkan. Wa fa'idatu dzikrihi fit tarhib tanfirun nafsi 'anil 'amalil murahhab anhu lil khaufi min wuqu'i dzalikal iqab. Adapun faedah dari menyebutkan tarhib agar seorang lari menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan, amalan-amalan kefasikan, ada tanfirun nafsi, agar kita, orang-orang yang berada di sekitar kita itu bisa menjauh, anil amalil murahhab anhu, dari amalan-amalan yang jelek tersebut, amalan-amalan yang dicela dalam Islam yang mendatangkan kemurkaan Allah. Lil khawfi min wuku'i dzalikal iqab, karena dia khawatir akan mendatangkan kemurkaan dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yadurruhu idha jitanabahu, dan enggak ada yang memudaratkan apabila dia tinggalkan. Walam yaqa al-iqab al-madhkur, maksudnya dia tinggalkan hadis dhaif tersebut. La yadurruhu, tidak akan memudaratkan padanya. Walam yaqa al-iqab al-madhkur, dan dia tidak akan biiznillah mendapatkan azab yang dinukil pada hadis dhaif tersebut. Maka dari sini, ayuhat talabah, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting, bahwasanya faedah dari menyebutkan hadis dhaif terkait dengan fadailul a'mal atau terkait dengan targhib wa tarhib, itu tujuannya agar orang bersemangat melakukan amalan soleh, dan jangan disalahkan apabila ada yang tidak mengamalkan hadis-hadis dhaif tersebut. Begitu pula sebaliknya, dia memberikan tarhib agar orang menjauh dari amalan-amalan jelek dengan menyebutkan hadis yang dhaif, dengan menyebutkan hadis yang lemah. Dan jangan disalahkan pula apabila ada seorang yang tidak mau mengamalkan hadis yang dhaif tersebut. Mungkin cukup bagi dia hadis-hadis yang menjadi asl min usulil a'mal, hadis-hadis sahih yang menjadi asl min usulil adillah. Dia tidak butuhkan hadis-hadis dhaif untuk tidak boleh berdusta, untuk tidak boleh melakukan namimah, adu domba, untuk tidak boleh berghibah dan yang lainnya. Karena nanti ikobnya, hukumannya akan Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Hukumannya akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kada wa kada. Maka kalau yang seperti ini, ketika dia tidak mengamalkan, dia tidak akan mendapatkan ikob dalam hadis palsu tersebut, hadis lemah tersebut. Karena memang hukum asalnya hadis tersebut adalah hadis yang lemah, kalaupun diajarkan di tengah-tengah muslimin, tujuannya hanya untuk mentanfir. Tujuannya agar manusia, agar kaum muslimin bisa menjauh dari amalan-amalan jelek tersebut. Walaupun dia mentanfirnya, dia menjauhkan orang-orang tersebut dari amalan tercela tadi dengan hadis berdasarkan hadis yang dhaif. Ini masih diberi keringanan oleh sebagian para ulama, tentu dengan 3 syarat yang sudah kita bahas tadi. Kalau 3 syarat tersebut tidak terpenuhi, dia meyakini bahwa itu adalah ucapan Nabi alaihissalatu wassalam dengan yakinnya mengatakan qaulan Nabi, maka ini tidak diperkenankan. Atau mungkin syarat yang kedua, tidak ada asal amal, tidak ada asal adillah, maka ini pun tidak diperkenankan. Begitu pula yang pertama, apabila ternyata hadis tersebut adalah hadis yang dhaafnya syadid, parah sekali, maka tidak pula diperkenankan untuk dinukilkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, ada pun pembahasan terakhir dalam pertemuan kali ini adalah asyharul musannafatil lati hiya madhinnatul da'if. Asyharu al musannafat allati hiya madhinnatu ad-da'if. Ada dua secara global disebutkan oleh para ulama al-muhaddithun. disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tanpa ada pembagian. Beliau hanya menyebutkan kitabnya Ibn Adi, Al-Baghdadi, Ibn Asakir dan yang lainnya, hanya seperti itu saja. Tapi apa yang kita nukilkan ini ada kaidah, kaidah yang a'am, kaidah yang lebih umum yang mudah-mudahan bisa mencakup lebih banyak dari kitab yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Asyharul musannafati allati hiya madhinnatud dha'if. Yang pertama, al-kutubu allati sunnifat fi bayanid du'afa. Al-kutubu allati sunnifat fi bayani ad-du'afa. Ada contohnya? Akan ana sebutkan. Kakitabid du'afa li Ibn Hibban. Kakitabid du'afa li Ibn Hibban. Wa kitab mizanil i'tidal lidh-dhahabi. Wa kitab mizanil i'tidal lidh-dhahabi. Fa inna mu'allafaiha yadhkuruna. Fa inna mu'allafaiha yani al-Dhahabi wa Ibn Hibban alaihima rahmatullah yadhkuruna amthilatan. Yadhkuruna min bab at-ta'zim, wa illa bil lughatil Arab as-sahiha al-fasiha yadhkurani. Akan tapi yadhkurun ini min bab at-ta'zim wa min bab al-ihtiram li a'immati as-salaf. Fa inna mu'allafaiha yadhkuruna amthilatan. Yadhkuruna amthilat lil ahadithi allati sarat da'ifatan. Yadhkuruna amthilatan lil ahadithi allati sarat da'ifatan bisababi riwayati ulaika ad-du'afa ilaha. Bisababi riwayati ulaika ad-du'afa laha. Ini bahagian yang pertama. Al-kutubu allati sunnifat fi bayani ad-du'afa ka kitab ad-du'afa li Ibn Hibban wa kitab mizan al-i'tidal adh-dhahabi fa inna mu'allafaiha yadhkuruna amthilatan lil ahadith allati sarat da'ifatan bisababi riwayati ulaika ad-du'afa'i laha. Adapun yang kedua, jadi yang pertama ini semua kitab ya. Semua kitab yang memang dibuat untuk menjelaskan ad-du'afa, orang-orang yang dhaif periwayatannya. Qad tashayya, dia terpengaruh pemikiran Syiah, qad i'tazala, dia terpengaruh pemikiran Mu'tazilah dan yang lainnya, dikumpulkan oleh a'immah tersebut. Dua imam ini hanya contoh kecil dari para a'immatus salaf yang melahirkan kitab-kitab berkaitan dengan ad-du'afa. Kemudian yang kedua, al-kutubu allati sunnifat fi anwa'in min ad-dha'ifi khassatan. Al-kutubu allati sunnifat fi anwa'in min ad-dha'ifi khassatan. Mithlu kutubil marasil. Mithlu kutubil marasil wal ilali. Mithlu kutubil marasil wal ilali wal mudraji wa ghairiha. Jadi pada anwa' ad-dha'ifah. Al-kutub allati sunnifat fi anwa'in min ad-dha'ifi khassatan. Mithlu kutubil marasil, kutubil ilal wal ilali wal mudraji wa ghairiha. Dari anwa' ad-dha'ifah. Contohnya apa? Ka kitabil marasil li Abi Dawud. Ka kitabi al-marasili li Abi Dawud wa kitabil ilali lid-Dariqutni. Wa kitabil ilali lid-Dari al-Qutni alaihima rahmatullah. Maka ini ayuhat talabah yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan kita akan masuk kepada pembahasan baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, syarhu ta'rifis sahihi lidzatihi. Beliau akan mensyarah lebih rinci lagi, lebih panjang lagi yang berkaitan dengan ta'rif, definisi sahih lidatihi, dan insyaallah taala kita pun akan menyebutkan asyharul musannafat fi hadza alqismi. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi bi hadzal qadar. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akum.